بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله، إن شاء الله دي سلاسلا kita menunggu kitab berikutnya dari Sahih Al-Bukhari. Kita akan membaca beberapa faedah yang terkait dengan talabul ilm dan semangat dalam talabul ilm, uluwul himmah fi talabul ilm. Jadi di sini insyaallah saya akan membacakan beberapa riwayat dari para ulama kita rahimahumullah yang menunjukkan tentang semangat para ulama kita rahimahumullah dalam talabul ilm. Ya, semoga dengan kita membaca riwayat-riwayat dari mereka, kita pun semakin bersemangat dalam menuntut ilmu agama. An Ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin min al-ansar. Beliau mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, saya mengatakan kepada seorang lelaki dari Ansar, halumma falnas'al ashab Rasulillah fa innahum al-yawma katsir. Mari kita bertanya-tanya kepada para sahabat Rasulullah, karena mereka pada hari ini masih banyak. Yani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengajak seorang lelaki dari Ansar untuk belajar dari para sahabat, mumpung mereka masih banyak. Faqala wa ajaban laka ya ibn Abbas, ataran nasa yaftakiruna ilaik wa fin nasi min ashabi Rasulullah man fihim. Aneh sekali engkau wahai ibn Abbas, apakah engkau kira orang-orang akan membutuhkanmu, sementara di tengah-tengah mereka masih ada sahabat-sahabat Rasulullah yang banyak. Qala fataraktu dalik, lalu saya tinggalkan dia. Artinya lelaki dari Ansar itu menolak untuk ikut bersama Ibn Abbas mencari ilmu kepada para sahabat yang masih ada. Akhirnya Ibn Abbas meninggalkan orang ini dan beliau sendiri belajar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbaltu as'alu ashhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadis. Maka saya pun datang kepada para sahabat bertanya-tanya kepada mereka tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana la yablughuni al-hadith 'an ar-rajul fa ati babahu wa huwa qa'il. Sungguh datang kepadaku suatu berita tentang hadis Nabi SAW sampai kepadaku dari seseorang dari sahabat Nabi SAW. Maka aku pun datang ke rumahnya untuk mendengar langsung tentang hadis Nabi yang dia dengar. Wa huwa qa'ilun fa atasawwadu at-turab. Tapi suatu saat saya datang ke rumahnya dan dia sedang tidur siang. Maka saya pun menunggu dan saya tiduran dengan bantal dari pasir. Ya, lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai kepada rumah seorang sahabat mau bertanya kepada beliau tentang hadis, tapi yang bersangkutan sedang tidur siang. Ditunggu, tidak diketuk pintunya untuk bertanya karena tahu ini adalah waktu istirahat siang. Maka beliau bersabar menunggu. Padahal Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah. Semua orang menghargai. Seandainya beliau mengetuk pintu, tentu akan dibukakan dan dipersilakan. Tapi beliau tahu diri bahwa ini adalah waktu istirahat siang, maka beliau pun menunggu dan bersabar. Fayakhruju fayarani. Maka sahabat itu pun kemudian keluar dan melihat saya dan mengatakan, yabna amma, yabna ammi Rasulullah, ma ja'a bika, ala arsalta ilayya fa'atika. Wahai anak paman Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau datang kemari? Tidakkah engkau utus seseorang saja sehingga nanti aku yang akan datang kepadamu? Ya, lihat di sini para sahabat sangat menghargai Ibnu Abbas sehingga mengatakan, semestinya engkau kirim saja seseorang biar aku yang datang kepadamu. Tidak perlu engkau yang datang kepadaku. Sampai tidur di atas pasir, ya, seperti itu. Faqul la, ana ahakku an atika fa'as'aluka anil hadith. Lihat jawaban Ibnu Abbas. Beliau justru mengatakan, tidak, justru aku yang lebih berhak datang kepadamu. Lalu aku bertanya kepadamu tentang hadis. Aku yang ingin belajar, sehingga akulah yang datang kepada engkau. Nah, ini tawadhu beliau, Abdullah bin Abbas. Dan beliau tahu bahwa seorang talibul ilm siap segala sesuatunya, menghargai guru beliau radhiyallahu an, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan beliau rela sekalipun mesti menghinakan dirinya tidur di atas tanah, ya, demi mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, proses ini dilakukan oleh Ibnu Abbas, talabul ilm dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari waktu ke waktu sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar. Ya. Bahkan beliau termasuk dari salah satu sahabat dengan riwayat hadis yang terbanyak, seperti yang kita ketahui dalam pelajaran Sahih Al-Bukhari. Padahal beliau termasuk sahabat kecil. Artinya sahabat kecil, sahabat muda, ya. Kalau sahabat besar ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan sesepuh para sahabat. Ibnu Abbas masih kecil. Tapi Ibnu Abbas punya hadis yang banyak. Kenapa? Karena belajar. Mumpung sahabat masih banyak, beliau berkesempatan untuk menggali ilmu mereka. Ya. Fa'asha dzalikal fatal ansari hatta ra'ani. Berlangsung waktu, ternyata si anak muda yang sebelumnya diajak Ibnu Abbas untuk talabul ilm, dia terus juga berumur panjang bersama Ibnu Abbas. Akhirnya melihat Ibnu Abbas sudah jauh berbeda keadaannya. Wa qad ijtama'an nas hawli yas'aluni. Dia sekarang mendapati aku sudah dikerumuni orang. Orang-orang bertanya kepadaku tentang hukum-hukum agama. Itu maknanya bahwa dulu bareng-bareng masih muda, ilmu masih sedikit, Ibnu Abbas belajar, dia tidak mau diajak belajar. Dengan berjalannya waktu, kondisi berubah. Sekarang dia melihat aku, kata Ibn Abbas, aku sudah dikerumuni orang bertanya tentang hukum agama. Akhirnya apa komentar laki-laki dari Ansar itu? Fayaqul hadzal fata kana a'qala minni. Anak ini, pemuda ini, ternyata dia lebih mengerti daripada aku. Yakni jangkauan pemikiran di masa yang akan datang lebih mengerti. Ibn Abbas pikirannya jauh. Sekarang memang orang tidak butuh kepada saya di saat itu, ya, beliau masih kecil, masih belajar. Namun di kemudian hari, ketika para sahabat yang sepuh ini meninggal dunia, siapa yang mewarisi ilmu mereka? Nah, Ibn Abbas berpikir sampai ke sana. Orang Ansar tadi mungkin gak nyampe ke situ. Makanya dia pun terakhir, setelah semuanya terjadi, sudah sama-sama tua, Ibn Abbas sudah menjadi orang yang besar dengan ilmunya, baru dia sadar, ternyata anak muda ini lebih mengerti daripada saya. Ya, jangkauan pikirannya lebih jauh daripada saya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah salah satu teladan kita bahwa antum-antum jangan berpikir sekarang, ya. Sekarang masa belajar. Orang belum membutuhkan antum. Tapi kelak sekian tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, antum dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Di masing-masing daerah kita, bahkan di daerah yang lain, dibutuhkan oleh banyak orang. Ya. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekal yang akan datang, ya, menjadi seorang yang bermanfaat bagi yang lain dalam bab ilmu, apalagi di masa yang akan datang di akhirat kita. Ibn Abbas pun mengatakan bagaimana beliau dalam talabul ilm. Wa qala radhiyallahu an dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku hinakan diriku saat aku menjadi talib, talibul ilm. Menghinakan diriku bagaimana? Ya, hidup seadanya sekalipun sengsara. Ya. Bayangkan beliau mesti tidur di atas tanah, di atas pasir. Ini anak paman Rasulullah. Kalau mau jadi orang mulia dengan dunia, beliau pun mampu, ya. Tapi tidak, demi ilmu rela menghinakan diri. Jadi namanya menghinakan diri dalam talabul ilm terkait dengan berbagai macam fasilitas itu. Ya, fasilitas duniawi, mungkin tidurnya, mungkin makannya. Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah, seperti yang mungkin antum pernah dengar, ya, karena kesibukannya dalam talabul ilm, suatu saat, ya, beliau membeli ikan, ya, dan antum mungkin sudah dengar ini, tapi nggak mengapa kita ulangi kisah ini. Yang jelas beliau hari-harinya penuh dengan talabul ilm. Siang hari duduk di majelis para ulama. Malam hari menyalin. Tulisan-tulisan itu disalin, diperbaiki, dibenarkan. Kemudian suatu saat beliau datang ke suatu daerah ingin belajar membeli ikan. Tapi karena talabul ilm kelupaan makan, kelupaan masak, karena sibuk dengan talabul ilm. Ya, padahal beliau sudah dikatakan 7 bulan enggak pernah makan marokoh. Ya, mungkin yakni sayur yang berkuah, ya, yang lezat. Enggak pernah 7 bulan. Suatu saat ini kesempatan ada waktu beli ikan. Tapi tersibukkan. 3 hari baru sempat melihat ikannya lagi yang dibeli. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah hancur, sudah busuk. Dulu belum ada formalin ya, diawetkan, gak mikir begitu. Nah, jadi 3 hari sudah hancur sudah. Akhirnya mau makan nikmat gak jadi lagi, karena sibuk talabul ilmi. Nah inilah para ulama kita rahimahumullah, memang masa talabul ilm, masa talabul ilm siap untuk hidup sengsara, siap untuk hidup apa adanya, ya kekurangan dalam berbagai fasilitas demi talabul ilm. Tapi apa berikutnya yang akan diterima? Kata Abdullah bin Abbas, fa'azaztu matluban, lalu aku menjadi mulia dan dicari. Awalnya dalaltu taliban, fa'azaztu matluban. Aku hinakan diriku saat aku mencari, lalu aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari. Tentu beliau tidak bermaksud dan bertujuan menjadi orang yang dimuliakan, tidak. Tapi beliau sedang bercerita kondisi yang terjadi, bahwa seorang menghinakan dengan ilmu, kelak akan jadi mulia dengan ilmu. Dia enggak mencari ilmu karena kemuliaan di dunia, bukan, tapi kemuliaan di akhirat. Namun ketika seseorang ikhlas lillahi ta'ala di dalam mencari ilmu, Allah tidak akan menghinakannya dunia maupun akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan. Dan ini yang terjadi pada para ulama rahimahumullah, termasuk Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Wa kana yaqul inni wajadtu 'ammata 'ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda hadzal hayy min al-ansar. Beliau dulu juga mengatakan, sungguh aku mendapatkan mayoritas ilmu Rasulullah ada di kampung Ansor ini. In kuntu laqilu bi babi ahadihim, sungguh aku juga akhirnya demi mencari ilmu tadi, hadis-hadis Nabi, aku tidur siang di depan pintu rumahnya. Walau syi'tu udinali, seandainya aku mau, aku minta izin untuk saat itu dibukakan pintu, tentu akan diizinkan. Walakin abtagi bidzalika thiba nafsihi, tapi aku mengharap dengan cara seperti itu dia lapang dada dalam menyampaikan ilmu, tidak dalam kondisi ya kurang enak ya. Terkadang orang menyampaikan ilmu dalam kondisi apa, kurang enak jiwanya, karena mungkin pada saat-saat yang kurang tepat. Nah ini seorang talibul ilm tahu, ah ini bukan saatnya saya bertanya, ini bukan saatnya saya belajar darinya. Tunggu saat-saat nanti ketika dia senggang waktunya, bisa menyampaikan dengan lapang dada. Nah, Ibnu Abbas melakukan seperti itu. Rela tidur di depan pintu atau di dekat pintu, menunggu supaya nanti dia menyampaikan pun tidak terpaksa, tidak dalam kondisi tidak enak dalam menyampaikan. Ya. Walakin abtagi bidzalika thiba nafsihi. Kemudian diriwayatkan dari yang lain, Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, kharaja masruqun ila al-Basrah. Masruq rahimahullah, Masruq ibn al-Ajda' rahimahullah, keluar ke Basrah. Ila rajulin yas'aluhu an ayah, ke Basrah demi menemui seseorang bertanya tentang satu ayat. Masruq ini adalah seorang ulama yang juga dikenal membidangi ilmu tafsir, ya. Dikenal membidangi ilmu tafsir Masruq. Maka beliau pergi ke Basrah, perjalanan jauh, untuk bertanya kepada seseorang tentang satu ayat, tafsirnya apa. Falam yajid indahu fiha ilman. Ternyata ketika dia sampai ke orang itu, dia mengatakan, saya tidak tahu tentang ayat ini, bagaimana tafsirnya. Fa ukhbira an rajulin min ahli Syam. Lalu dia diberitahu ada orang yang mengerti di daerah Syam. Fa qadima alaina hahuna, maka dari Basrah ke Syam untuk tanya tentang tafsir satu ayat. Basrah ke Syam. Ini kalau sekarang sudah lintas negara, ya. Basrah itu di Irak, Syam itu mana? Ya Palestina atau Syria atau Lebanon atau Yordania. Ini Syam, daerah Syam. Jadi dulu bertanya satu ayat, ya, perjalanan lintas negara. Pakai bis apa? Enggak ada bis dulu. Pesawat terbang, lebih-lebih lagi. Terus bagaimana? Ya berjalan kaki atau naik unta. Ya, naik keledai dan sejenisnya. Lintas negara untuk bertanya satu ayat. Ini menunjukkan apa? Al-himmah, semangat yang tinggi dalam talabul ilm, ya. Rela apa? Sengsara demi ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla menjadikan nama-nama mereka terabadikan sepanjang masa. Disebut-sebut. Ya, didoakan. Bayangkan ya, antum bisa bayangkan. Nama-nama ulama tersebut sampai zaman sekarang dikenal. Ya. Dan di seluruh negeri-negeri muslimin rata-rata, yang semakin luas sampai di negeri kita Indonesia pun akhirnya kenal yang namanya Masruq Ibn al-Ajdah. Berapa orang yang menyebut nama beliau? Gak terhitung. Dan hampir-hampir tiap menyebut namanya mengatakan apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Doa sepanjang masa, doa terucapkan untuk mereka. Dari berapa orang jumlahnya gak terhitung. Nah, sangat mungkin sekali doa-doa itu terkabul sehingga semakin menaikkan derajat mereka. Ini semua terjadi karena apa? Karena ilmu. Dan kok bisa mereka seperti itu? Ya karena kesungguhan. Sampai rela demi satu ayat saja perjalanan yang begitu jauh dalam menanyakan makna ayat tersebut. Dia meninggikan ayat-ayat Allah, sangat mengagungkan ayat-ayat Allah, maka Allah pun meninggikan derajatnya. Ya, Allah pun meninggikan derajatnya. Kemudian belum selesai, tsumma kharaja ila Syam fi dzalika ar-rajul fi talabiha. Kemudian dia pergi ke Syam mencari orang itu demi menanyakan ayat tersebut. Ya. Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in juga, beliau mengatakan, in kuntu la asirul ayyam wal layali fi talabil hadithil wahid. Sungguh aku berjalan hal ayyam wal layali, berhari-hari, bermalam-malam, fi talabi al hadithil wahid, demi mencari satu hadith. Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in, ya, dari kibar at-tabi'in rahimahumullah, mencari satu hadis, rela berjalan berhari-hari. Kita di satu sisi dapat nikmat yaitu kemudahan, ya. Jangankan antum mau satu hadis, 5000 hadis gampang, ya. Enggak perlu berjalan al-ayyam wal layali, antum berjalan dari masjid ke maqsaf itu dapat ribuan hadis, ya kan? Beli kitab Sahih Bukhari dapat ribuan hadis. Enggak perlu ayyam wal layali, berhari-hari, bermalam-malam. Nah, ini satu sisi kemudahan. Nah, tinggal kita mempelajarinya. Mempelajarinya mestinya al-ayyam wal layali, mempelajari dapat hadisnya, tinggal harus mendapat fikihnya, kan begitu, dibaca apa maknanya, apa maksudnya, apa fikih dari hadis itu, mestinya begitu. Kalau mereka untuk mendapatkannya saja sudah setengah mati, ya, perjalanan baru dapat 1-2 hadis. Tapi ilmu mereka berkah, ilmu mereka berkah, ya. Ilmu kita yang kurang berkah. Sudah tahu saja lupa. Kalau mereka enggak lupa-lupa. Nah, ini perbedaannya. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi keikhlasan, kesungguh-sungguhan, perjuangan, sehingga membuat ilmu itu nancep betul-betul di dalam diri mereka. Kemudian disebutkan kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, diriwayatkan dari Farqat rahimahullah, Imam Masjidil Basrah, seorang imam di Masjid Basrah. Ia mengatakan dakhalu ala Sufyan ats-Tsauri fi maradhihi. Orang-orang menemui Sufyan ats-Tsauri di saat sakitnya, alladhi mata fihi, yang beliau meninggal dunia karena sakit itu. Terdengar berita Sufyan ats-Tsauri sakit, maka orang-orang menjenguk. Ternyata sakit itu adalah sakit yang karenanya beliau meninggal dunia. Berarti sakit yang cukup parah, ya kan? Fahaddatsahu rajulun bihaditsin. Saat beliau dijenguk, ada seseorang menyebutkan sebuah hadis. Menyampaikan kepada Sufyan ats-Tsauri sebuah hadis. Fa'ajabahu. Sufyan ats-Tsauri takjub dengan hadis itu. Begitu senang mendengar hadis itu. Wa daraba yadahu ila tahti firasihi. Maka Sufyan langsung memukul-mukul di bawah kasurnya. Ternyata di dipannya beliau menyimpan alwah, jadi kayu untuk menulis hadis. Nah, beliau memukul-mukul, kemudian keluar kayu itu, kemudian beliau ambil, lalu beliau tulis dalam kondisi sakit, sakit yang karenanya beliau meninggal dunia. Dengar hadis itu takjub, beliau tulis. Ya, faqalu lahu ala hadhil hal minka. Mereka mengatakan, wahai Sufyan, kondisimu seperti ini masih sempat mau nulis hadis. Faqala, beliau mengatakan, innahu hasan, hadis itu hadis yang bagus. In baqitu faqad sami'tu hasanan, kalau aku masih hidup ternyata nanti aku telah mendengar sesuatu yang baik. Wa in mittu faqad katabtu hasanan, kalaupun aku ternyata nanti mati, aku pun telah menulis sesuatu yang baik. Ya, luar biasa ini semangat dalam apa? Talabul ilm. Seorang ulama besar, ya, dalam kondisi seperti itu di saat-saat menjelang kematiannya masih sempat menulis hadis. Dan subhanallah, ternyata hal itu bukan hanya cerita zaman dulu, ya. Bukan cerita zaman dulu, tapi ternyata zaman sekarang pun para ulama kita seperti itu. Anggap seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, di hari-hari menjelang wafatnya, saat beliau di rumah sakit, saat beliau masih sempat sadar sebelum koma, ya, beliau apa juga masih menyibukkan diri dengan mengoreksi hadis. Ya, seingat saya ketika itu Sunan Abi Dawud, beliau punya kitab Takhrij Sunan Abi Dawud. Beliau juga punya kitab Sunan Abi Dawud yang sudah dipilih hadis-hadis sahihnya, dan Sunan Abi Dawud yang sudah dipilih hadis-hadis dhaifnya. Dhaif Sunan Abi Dawud dan sahih Sunan Abi Dawud. Ternyata di masa-masa itu, saat-saat sebelum wafat, saat beliau sadar, masih sibuk mengoreksi kitab tersebut. Ya, rahimahullah. Nah, inilah para ulama kita. Memang seperti dikatakan oleh penyair, ya, idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Kalau jiwa ini besar, fisik kita yang capek. Ya. Kalau jiwa ini besar, fisik kita yang capek. Jadi ibaratnya fisik kita ini terus dipacu oleh jiwa yang semangat tadi. Jadi apa, sekalipun lelah, ya karena semangatnya lebih tinggi, maka terus bekerja, ya terus berbuat, karena jiwa yang besar. Sebaliknya, kalau orang yang tidak punya semangat, ya, jiwanya akhirnya karena lemah semangat, akhirnya tenaganya sisa, ya kan? Jadi pengangguran. Jadi mikir, ini mau apa sekarang ya, bingung. Mau aktivitas apa ya, bingung. Seolah-olah kurang aktivitas ya, karena kurang semangat. Ya, jadi pengangguran. Beda dengan para ulama kita rahimahumullah, seolah-olah waktu mereka itu kurang. Dalam arti hidup yang dalam sehari 24 jam seolah-olah kurang, karena dipacu terus oleh apa? Oleh semangat mereka. Berbuat ini ya, nanti semangat lagi berbuat itu, berbuat terus akhirnya. Ya, sehingga banyak para ulama yang misalnya menulis hadis, menulis kitab, kitabnya belum selesai ditulis, umurnya sudah tutup. Ya, kitabnya belum selesai ditulis, artinya kan semangatnya masih jauh, tapi sudah tutup umur. Ya, karena jiwa yang besar tadi. Allahumma a'lam bissawab. Wadhal al-hadin muadzin. Baik, kita lanjutkan. Wa Nabi Muhammad ibn ukhti Syafi'i, dari Abu Muhammad, keponakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rahimahumullah. Qalat ummi, ia mengatakan, ibuku mengatakan, rubbama qaddamna fi lailatin wahidah 30 marrah au aqal au aktsar al-misbah ila baina yaday Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, jadi saudara perempuan Imam Syafi'i mengatakan, bisa jadi dalam satu malam kami berikan lampu kepada Imam Syafi'i rahimahullah 30 kali, kadang lebih kadang kurang. Apa maksudnya? Maksudnya beliau rahimahullah ya, minta lampu untuk apa? Untuk menulis. Setelah selesai, ambil lampunya. Nanti terpikir lagi sesuatu, berikan lampunya, tulis lagi. Kata saudara perempuan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bisa jadi dalam semalam 30 kali, kadang lebih, kadang kurang. Wa kana yastalqi wa yatafakkar. Beliau rahimahullah berbaring dan berpikir, bukan berbaring dan tidur terus sampai pagi, tapi berbaring dan berpikir. Sehingga ketika mendapat suatu faedah, langsung beliau tulis. Ambil kertas atau kulit atau yang sejenisnya, minta lampu, kemudian ditulis. Tsumma yunadi jariyatan halumil misbah fataqaddamahu wa yaktub ma yaktub tsumma yaqulu irfa'i. Kadang dia meminta seorang budak wanita untuk membawakan lampu itu, kemudian beliau tulis, kemudian beliau katakan, sudah, bawa lagi ke sana lampunya. Lalu ditanya, apa maksudnya kok mesti lampunya diambil, kenapa tidak diletakkan di situ saja? Beliau mengatakan, "Adz-dzulmah ajla lil qalb." Kegelapan lebih terang bagi kalbu saya. Ya, jadi beliau memang sengaja di kegelapan untuk berpikir. Ya, ternyata beliau dengan kegelapan lebih menerangi kalbunya. Ya. Beda dengan kita ya. Kalau gelap lebih apa? Memejamkan mata kita. Ya, itu kalau kita. Asy-Syafi'i ternyata adz-dzulmah ajla lil qalb, kata beliau. Kegelapan lebih menerangi kalbu saya. Sehingga beliau minta dibawa lampunya, kalau ingat sesuatu dapat faedah, beliau minta, kemudian beliau tulis. Dalam sehari semalam berapa? 30 kali atau lebih. Mirip dengan itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dikatakan oleh Muhammad bin Yusuf, ini adalah murid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kuntu inda Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, saya saat itu berada di sisi Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, fi manzilihi dzata lailatin, di rumahnya di suatu malam. Fa ahsaitu annahu qama wa asraja yastadhkiru asya'a yu'alliquha fi lailatin 18 marrah. Saya di rumahnya di suatu malam, di salah satu malam, ya. Lalu saya hitung, beliau bangun dari tidur, lalu menyalakan lampu, kemudian mengingat sesuatu dan menulisnya dalam malam tersebut 18 kali. Ya, bangun, nyalakan lampu, nulis, selesai, tidur lagi. Ingat sesuatu, nyalakan lampu lagi, nulis lagi, tidur lagi, sampai 18 kali. Itu pada malam itu. Malam yang lain, wallahu a'lam, tentunya ya kurang lebih seperti itu. Artinya bahwa mereka para ulama, ya tidur-tidurnya mereka itu sepertinya tidak tidur nyenyak, betul-betul tidur ya. Rupanya mereka tiduran sambil apa, mengingat sesuatu, memikirkan sesuatu, ya, sehingga segera ketika ingat ditulis. Dan ini hal yang penting, ya, ini hal yang penting. Kalau diistilahkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dengan kitabnya, beliau istilahkan dengan Saidu Al-Khatir. Saidu Al-Khatir ini menjadi nama kitab Ibnu Jauzi rahimahullah. Said itu artinya apa? Ia bisa memburu, bisa memancing, bisa mengikat, ya kan, buruannya. Al-Khatir, sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Ya, ini penting. Kadang kita memikirkan sesuatu, ingat sesuatu yang penting, segera tulis. Kalau tidak kita tulis, sudah, ma'assalamah, hilang. Ya, nanti mengatakan, oh tadi saya ingat suatu faedah, apa ya, diingat-ingat gak ketemu, sudah, hilang sudah. Nah, makanya ulama ternyata seperti itu. Ketika ingat sesuatu, mumpung ingat, segera tulis. Karena seperti kata ulama, ya, Al-Kitabah ini adalah apa? Pengikat ilmu. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, tulisan ini yang akan membuat kita selalu ingat. Nah, ternyata ulama seperti itu memang, ya. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Syafi'i juga seperti itu. Ibnu Hibban rahimahullah, ya, ini ulama-ulama yang kita kenal semua, ya. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan dalam salah satu kitabnya, la'allana qad katabna an aktsara min alfay syaikhin. Mungkin kami, maksudnya saya, telah menulis ilmu lebih dari 2000 syekh, 2000 guru. Kalau kita punya guru terhitung dengan jari kita, berapa guru kita bisa dihitung, 1, 2, 3, 4. Karena memang sedikitnya para guru ya di zaman sekarang ya. Apalagi telah banyak bid'ah-bid'ah, semakin sulit mencari guru. Karena kita mesti memilih. Zaman itu ahlu sunnah banyak, sehingga banyak mencari guru, banyak belajar dari ulama ahlu sunnah. Nah, Ibnu Hibban rahimahullah, Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, bisa jadi kami menulis ilmu dari 2000 syekh. Ya, 2000 bukan 20 ya. 2000 tambah nolnya berapa? Kalau 200 saja sudah kesulitan kita ya. 20 saja sudah masyaallah, ini 2000. Ya. Rahimahullah. Makanya Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar. Az-Zahabi memberikan komentar terhadap ucapan Ibnu Hibban, kada faltakunil himam. Ya. Mestinya demikianlah semangat yang tinggi. Seperti itulah semangat yang tinggi. Hadza ma'a ma kana 'alaihi min al-fiqh wal 'arabiyyah wal fadha'il al-bahirah wa kathrati at-tasanif. Ini di satu sisi dengan kelebihan Ibnu Hibban yang lain, yaitu fikih beliau, seorang fakih, wal Arabiyah, kemampuannya dalam bahasa Arab, Ya, kemampuan dalam bahasa Arab jangan dipikir kayak kita ya. Bisa berbahasa Arab sudah syukur bisa berbahasa Arab. Ibnu Hibban sudah ngomongnya Arab sudah, jangan ditanya. Tapi ilmu fil Arabiyah artinya ya tentunya kemampuan yang lebih dalam berbagai bidang ilmu bahasa Arab. Ya. Kemampuan juga dalam berbagai yakni makna-makna yakni sudah berbagai macam yang terkait dengan bahasa Arab dikuasai. Wal fadha'il al-bahirah bersamaan juga dengan keutamaan beliau yang bahirah yakni yang sangat cemerlang begitu ya. Wa kathratu tasanif dan tulisan-tulisan karya-karya beliau yang banyak. Nah, ini beberapa ucapan para ulama kita rahimahumullah dan kondisi mereka rahimahumullah. Dan ini tentunya seperti kata orang ghaidun min faidin ya, baru sekian tetes dari sebuah banjir. Artinya ulama kita dalam bab ini kalau dikaji banyak sekali kisah-kisah mereka, kemudian ucapan mereka yang menunjukkan semangat mereka dalam talabul ilm. Dan apa yang kita ketahui baru sangat sedikit. Namun apa yang sedikit semoga bisa juga memacu kita dalam talabul ilm, bersemangat dalam membaca, bersemangat dalam menulis, bersemangat dalam murajaah. Ya, karena murajaah ini sangat penting ya, mengulang kembali, karena itulah yang mengokohkan ilmu. Ulama kita rahimahumullah sudah punya kemampuan tinggi tapi tetap murajaah. Ya. Mereka sudah punya kemampuan tinggi tapi tetap murajaah. Mereka ada yang satu kali baca langsung hafal. Tapi tidak kemudian sudah sekali cukup. Ya. Ternyata mereka terus mengulang-ulang. Baik Al-Qur'an maupun hadis. Nah, bagaimana dengan kita yang 100 kali baca mungkin baru hafal. Ya. Bisa kurang lebih begitu ya. Kita baca satu hadis, kita ulang-ulang mungkin bisa puluhan, bisa sampai 100 kali baru kita hafal. Nah, kalau kita yang seperti itu enggak pernah murojaah, ilmu enggak pernah kita murojaah, ya sudah. Ya. Ma'assalamah, sudah selamat tinggal. Ya, ilmu meninggalkan kita. Ya, karena kita menjauhi ilmu. Jadi kalau kita mendekat kepada ilmu, ilmu pun akan dekat dengan kita. Ya, Allahumma alam. Ya, sementara sampai di sini dulu.